Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah masih dalam suasana Syawal dan Lebaran. Kita masih bertemu kembali untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada surah An-Nisa ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadim minhum ulaika saufa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurur rahima. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasul-Nya dan tidak membeda-bedakan seorang di antara mereka, kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahalanya, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pendengar yang dimuliakan Allah, dalam ayat ini Allah menegaskan suatu permasalahan yang sudah cukup jelas, yaitu tidak membeda-bedakan seorang di antara mereka. Kalau sebelumnya nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, beriman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian, maka ditemukan di ayat 151 disebutkan ulaika humul kafiruna haqqo, mereka orang-orang kafir yang sebenar-benarnya, dan wa'atadna lil kafirina azaban muhina, dan Allah telah menyediakan bagi orang kafir siksa yang menghinakan. Maka pada ayat 152 ini kebalikannya, orang kafir mendapat siksa, orang iman akan mendapatkan ampunan dan kasih sayang. Wallazina amanu billahi wa rusulihi, yang beriman kepada Allah dan semua rasul-rasulnya. Rasul itu apa beda dengan nabi, Ustaz Fajrul? Kalau nabi meneruskan apa yang disampaikan oleh rasul. Jadi rasul ini membawa syariat, artinya untuk disampaikan kepada umatnya. Sedangkan nabi itu untuk meneruskan apa yang disampaikan oleh rasul sebelumnya, gitu. Kira-kira begitulah perbedaannya, Ustaz. Benar-benar. Jadi begini, Ustaz. Ketika kita mendengarkan ayat ini, wallazina amanu billahi wa rusuli. Billah, gitu kan? Kata ba ini sebetulnya tadriji. Tadriji itu artinya sedikit demi sedikit. Kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, artinya bukan kita tidak beriman. Dengan kejadian semuanya itu kita bertambah sedikit lagi. Tambah sedikit lagi, tambah sedikit lagi. Begitu. Artinya kita beriman kepada Allah itu secara betul-betul kuat iman kita itu tidak sekaligus Allah bikin. Kenapa? Karena kalau sekaligus sesat, maka tidak ada pembuktian keimanan kita itu melalui mengimani kita itu kepada Allah. Jadi melalui cobaan lah, melalui segala macam rintangan dan segala macam yang Allah berikan, barulah di situ betul-betul kita mengakui. Makanya huruf ba juga itu bukan artinya tambahan di sini, Ustaz. Artinya kadang-kadang orang menafsirkan huruf ba ini cuma tambahan, tidak. Dia mempunyai pengertian yang sangat detail dalam dalam firman Allah tersebut. Kalau kita lihat beriman kepada para rasul. Iya. Bagaimana Ustaz Fajrul dalam bingkai Al-Quran ini mengimani para Rasul? Karena terkadang kita selalu beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu tidak boleh kita memisahkan iman kepada Nabi Muhammad dan iman kepada Nabi-Nabi yang lain. Bagaimana Ustaz Fajrul lebih detailnya menjelaskan kita beriman kepada Nabi Muhammad, beriman juga kepada Nabi Nuh, beriman juga kepada Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Zakaria, Yahya, Isa, Musa. Bagaimana Ustaz Fajrul melihatnya? Kalau kita beriman kepada Allah, itu kan sangat mudah kan gitu, mengakui alam ini, mengakui rasul yang diutusnya, semuanya begitu. Dan kalau kita mengimani kepada Rasul, mestinya kita harus mengakui dulu kepada kita mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan gitu. Karena Rasulullah ini disampaikan juga dalam kitab suci Al-Quran dan dalam penyampaian yang lain, bahwasanya penyampaian yang lain, kitab-kitab yang lain maksudnya, adalah penutup. Nah, penutup artinya bukan artinya ditutup begitu, tapi disempurnakan syariat-syariat yang sebelumnya. Jadi kalau kita ingin mengimani nabi-nabi yang sebelumnya itu harus mengimani Rasul dulu gitu. Iya. Itu adalah bentuk dari kita mengimani Rasul-Rasul yang sebelumnya itu. Saya melihat begini Ustaz Fajar, ya, bahwa Rasul itu, Nabi itu banyak. Ya, minhum mangkot kososnahum alaik wa minhum malam naksusum alaik. Ya. Sebagian para Nabi itu telah kami ceritakan kepadamu dan sebagian lagi tidak kami ceritakan. Jumlahnya banyak dan wallahu a'lam. Allah lah yang tahu berapa hakikatnya dan siapa mereka. Kemudian ada 25 Rasul. Yeah. 25 Rasul ini disebutkan dalam Al-Quran nama-namanya. Yeah. Kita mengimani mereka bahwa mereka ini adalah membawa ajaran agama yang benar untuk kaumnya. Yeah. Menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya. U'budullah. Sembahlah Allah wala tusyriku bi syai'a. Yeah. Dan jangan engkau mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Ini adalah inti ajaran dari para rasul. Jadi ketika Nabi Muhammad, kemudian ada 5 rasul yang terkenal dengan ulul azmi. Iya, siapa aja itu, Ustaz? Iya, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, ulul azmi ini puncaknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khataman nabiyyin. Maka disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, wa tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus wa rafa'a ba'dahum ala ba'din darajat. Itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ketika seseorang itu tidak disebutkan, Musa disebutkan, Isa disebutkan, di tengah-tengah tidak disebutkan, berarti yang tidak disebutkan ini adalah suatu yang ma'ruf. Dan yang ma'ruf ini berarti suatu yang paling mulia. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beriman kepada para rasul itu safajrul. Kita mengimani Nabi Musa alaihi salam. Bahwa dia diutus Allah Subhanahu wa taala kepada Firaun. Diutus Allah kepada Bani Israel. Satu pesan untuk menyembah Allah dan mengesakannya. Begitu juga kita diminta Allah untuk beriman kepada Nabi Musa yang membawa kitab suci Taurat. Begitu juga kita beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi sebetulnya yang saya terangkan tadi itu, di sini setelah Allah mengatakan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu, sebetulnya ada pertanyaan macam mana sebetulnya, kan begitu. Makanya seperti Ustaz bilang itu, walam yufarriku baina ahadim minhum. Iya. Artinya kita tidak membedakan. Membedakan. Semua yang disampaikan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Benar. Kan begitu. Jadi bagaimana kita bisa memilih antara Nabi Isa alaihissalam dan Yesus? Ustaz Fajr. Kalau begitunya Ustaz, sebetulnya dikatakan Yesus itu mereka mengakui tahun berapa? Sebetulnya tahun 3000 Masehi Ustaz. Sedangkan alam itu ada sebelumnya. Jadi mana pengakuan yang sebelumnya itu? Jadi tidak dianggap Tuhan gitu. Jadi pernah gitu ya, dialog Ahmad Didat dengan pendeta Skandinavia mengatakan, coba buktikan ke Ahmad Didat, seorang dai terkenal dari orang dari Afrika Selatan, ya, mengatakan, coba tunjukkan kepada saya bahwasanya ada enggak di dalam Matius, Yohanes, Injil dan lain-lain sebagainya bahwasanya Nabi Isa itu mengaku, aku itu Tuhan dan sembahlah aku. I'm God and worship me, katanya. Maka dalam perdebatan itu tidak ada satupun disebutkan dalam hal itu. Artinya cerita ini bahwasanya ini kita akui gitu. Nabi Isa itu adalah sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan, kan begitu. Jadi kita tidak a priori dengan Nabi Isa. Tidak. Dan kita mendukung bahwa Nabi Isa itu adalah nabi dari nabi-nabi 25 lainnya. Terbukti dari dia itu kan membuktikan bahwasanya kita mengakui Nabi Isa itu di dalam kitab suci kita dan sebelumnya itu adalah Nabiullah. Iya. Kan bahkan kita menemukan bahwa penghormatan Nabi Isa tidak ditemukan di agama lain lebih dari yang kita temukan dari ajaran Islam. Iya. Karena apa? Tidak ada namanya surat Aminah. Iya. Ada nggak? Pernah nggak Ustaz Fajrul, 114 surat ada namanya surat Aminah? Tidak ada. Tapi ada surat Maryam. Iya. Ibu siapa itu Maryam itu? Iya itu. Ibunda Isa alaihissalam. Bagaimana umat Islam menghormati seorang ibunda dari Nabi yang paling kita cintai, Isa alaihissalam. Itu merupakan bukti apa? Penghormatan yang tidak ditemukan di negara manapun dan di agama manapun. Tidak ada dalam 4 Injil itu ada namanya Injil Maryam. Tidak ada, sama jero. Jadi inilah walam yufarriqu baina ahadin minhum. Islam tidak pernah membeda-bedakan seorang di antara nabi-nabi, di antara rasul-rasul. Kenapa? Semuanya mengajak kepada tauhid. Ajaran yang esa. Tidak mungkin Nabi Isa mengatakan saat ana buduk apa? Sembahlah aku dan ibuku. Ilahaini min dunillah, dua Tuhan selain Allah, tidak pernah. Mangkuntu kultuhu, walau kuntu kultuhu lakot alimta. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Kalaulah aku telah mengatakan itu, kata Isa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau tahu apa yang aku buat, wahai Allah Subhanahu wa taala, karena engkau mengetahui sementara saya tidak mengetahui apa yang kamu buat. Mana mungkin anak sama sekali tidak tahu apa yang dibuat oleh ayahnya. Maka Nabi Isa bukanlah ayah. Nah, itulah dia. Nabi Isa bukanlah anak, maksudnya. Jadi kalau kita sudah mampu, Sar, betul-betul tidak membedakan antara satu sama lain, inilah yang Allah berikan ganjaran kepada kita. Ulaika saufa yu'tihim ujurahum. Mereka ulaika. Saufa itu kalau dalam bahasa kita sehari-hari artinya akan begitu. Tapi di sini bukan artinya akan ini menunda, tidak. Tapi Allah segerakan. Disitulah rahasianya. Jadi perlu kita ketahui nih, Ustaz, bahwa setiap Al-Qur'an itu melanggar kaedah nahwiyah, grammar bahasa Arabnya, itu ada rahasia tertentu yang Allah bikinkan. Contohnya begini, Ustaz. Di dalam surat Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika bisama. Kenapa ada huruf qad dengan nara? Nara itu kan dari ra'a ya ra, mudhari. Kalau dalam kaidah kita yang kita pelajari itu, setiap ada qad terus itu ada fi'il mudhari, itu artinya kadang-kadang. Tapi di sini tidak. Artinya di luar daripada kaidah itu, artinya sesungguhnya. Karena apa? Buktinya selama 16 bulan Rasulullah mengadahkan betul-betul ke langit, terus meminta kepada Allah dengan tidak pernah rasa jemu dan bosannya, sehingga Allah kabulkan apa yang diinginkan oleh Allah. Jadi di sini kembali lagi, saufa yu'tihim bukan ditunda-tunda, segera Allah akan berikan, kira-kira begitu. Ganjaran, pahala. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Supaya kita tidak ragu lagi, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Kalau sudah diampuni, kita akan mendapatkan rahimah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus menarik ini, Ustaz Fajr. Kenapa kok kata-kata ujur? Kalau di Kairo kita menemukan ujroh. Nah, di atas mobil itu ada ujroh. Sangka kita ini dapat pahala gitu ya kan. Rupanya apa ujroh itu? Ujroh rupanya taksi. Taksi ya kan. Kita jadi dapat upah. Ujroh itu upah. Kenapa kok pahala digambarkan dengan upah? Apa rahasia yang disebutkan oleh Sa'rawi? Sebetulnya begini, untuk apa yang menjadi rahasia di sini, Ustaz, supaya untuk mendekatkan pemahaman kita. Misalnya beginilah, saya bekerja tengah hari begitu, begitu habis itu saya mendapat kan upah dari seseorang. Bahagia nggak hati kita kira-kira? Alhamdulillah. Sangat senang sekali kita. Apalagi itu kan antara manusia yang memberikan, apalagi Allah yang memberikan. Itu satu sisi. Satu sisi lain, sebenarnya kita ini tidak memiliki apa-apa. Jadi yang kita cuman boleh Allah bayar kita, karena kita bekerja sedikit, kita dapat. Maka kita kesibukan dengan ujroh, upah. Apa? Seperti yang kita sebutkan kemarin, tangan bukan kita yang ciptakan, otak bukan kita punya, mata ciptaan Allah, udara ciptaan titipan Allah semuanya. Jadi titipan ini, ketika kita menggunakan alat itu, misalnya kita pinjam mobil orang, kupakai mobilnya, habis itu kubayar. Begitulah kita. Jadi Allah hanya membayar upah hasil kerja kita. Jadi jangan pernah mengharapkan yang banyak. Tetapi walaupun demikian, Allah akan memberikan yang banyak. Itu kan menarik. Itu yang menarik. Kita membayar fasilitas yang Allah berikan, saya tidak terbayar. Tapi udahlah, fasilitas ini gak usah kupungut biayanya, kerja kau kubayar, katanya. Tapi satu hal menarik lagi, Allah bukan membayarnya sedikit gitu kan, berlipat ganda. Maka di sini saufa yu'tihim ujurahum, supaya kita tahu diri bahwa kita ini makhluk tidak memiliki apa-apa, dititip, dipinjami oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita billahi wa rusulihi tadi menyebabkan kita harus tahu diri bahwa kita ini adalah hanya sekedar mendapatkan upah semata. Iya. Yeah. Memang kalau kita kaji secara keseluruhan, kesimpulannya Ustaz, kesimpulannya mestinya kita itu tidak ada waktu tenggang waktu lagi selain mengimani Allah dan Rasul-Rasul sebelumnya, iya, dengan tidak membedakan, sehingga kita betul-betul dalam lingkungannya dan Allah sudah sesuai akan menepati sesuai dengan janjinya. Yaitu apa? Yaitu Allah akan berikan segala pahala bahkan lebih dari apa yang kita laksanakan. Iya. Begitu. Dan di sini juga diingatkan kita dengan wa kana Allahu ghafuran. Jangan kita mengartikan karena ini fi'il madhi masa lalu, berarti masa lalu aja tidak. Iya. Tapi di sini bertentangan dengan kaya sekarang, iya, dan untuk yang akan datang, bahkan untuk di masa yang akan datang lagi. Iya. Jadi artinya yang mungkin ada salah-salah masih, mungkin yang dulu Ramadannya tidak sempurna, mungkin mendapat petunjuk pada saat ini, tidak masalah. Mulailah dari saat ini. Kenapa? Karena Allah Maha Pemaaf, Maha Ghafur, Maha Pengampun, dan lagi Maha Penyayang. Tidak ada kata terlambat untuk taubat. Iya. Iya. Bagus sekali. Para pendengar yang dimuliakan Allah, waktu juga yang memisahkan kita, suatu harapan, suatu pesan, betapa indahnya Islam. Maka harapan mudah-mudahan kita dapat menikmati keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin, bukan amin, menjadikannya sebagai beban yang menyusahkan hidup ini. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Fajrul Haq mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.